Menderut angin yang beku, menyapu hati yang membatu, ternempat tiada percaya, kita mimpi dalam keluhku. Ku bias terhalang duka, warna langit hati bagai tanpa cahaya. Gelap sunyiku dan bintang, bintang terang hilang di mata. Ya Rabbah, merapuh langkah yang meraku, jiwa lelah dihantam aku.